Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dosa 100 kali sehari beristighfar dan memohon ampunan kepada Allah tanpa dosa. Bagaimana kita yang bergelimang dosa?